Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala an-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, beliau membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka ta'ala, kata Nabi Allah tabaraka ta'ala berfirman, ini hadis qudsi ya, kata Allah ta'ala, ana agna syuraka'i anisyirki, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amal, asyraka fihi ma'i ghairi, yang ia menyekutukanku dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Jadi dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah tidak butuh sekutu, tidak butuh mitra, partner. Ya, beda sama makhluk. Kalau makhluk butuh mitra, butuh partner. Allah Maha Kaya, paling tidak butuh sekutu. Siapa yang menyekutukan Allah dalam amalan, Allah akan tinggalkan dia. Ya, ini ancaman bagi orang-orang yang berbuat riya. Baik. Ya, asyarhul kalimat, kata Syekh Al-Qurawi, man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amal, asyraka fihi ma'i ghairi, yang ia menyekutukanku dalam amalan tersebut dengan selainku. Ya, kata Syekh Al-Qarawi, man qasada ghairi, siapa yang menunjukkan, memaksudkan, meniatkan selainku, bil amalil ladzi ya'maluhu liwajhi, dengan suatu amal yang dia kerjakan yang harusnya dia mengharapkan wajahku, wajah Allah, ternyata dia sertakan juga partner, sekutu bagi Allah, ya dan bila taraktuhu wa syirka, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Ai taraktu al amal al musyraka, aku tinggalkan amal yang disekutukan tersebut, fihi wal musyrika, dan aku sekutukan si musyriknya, si pelakunya, ya dan bila. Jadi ditinggalkan dia oleh Allah dan sekutunya, berarti udah. Gimana kalau sudah ditinggalkan oleh Allah? Ya, asyarhul ijmali, penjelasan global. Yukhbirunallahu, Allah mengabarkan bihadal hadisi, di hadis al-Qudsi ini, hadis Qudsi ini, annahu huwal ghaniyu, bahwa Allah adalah zat ghani yang paling kaya, zat yang tidak butuh, bidatihan jami'i makhlukatih, dari seluruh makhluk-makhluknya, dengan zatnya Allah tidak butuh kepada seluruh makhluk. Lida, oleh karena itu, fa innahu la yaqbalu amalan fihi syirkun, Allah tidak menerima suatu amal yang di dalamnya terdapat kesyirikan, syirik besar atau syirik kecil. Dan yang dibahas di sini syirik kecil, riya. Wa minasyirki arriya'u, dan di antara bentuk kesyirikan adalah riya, ingin dilihat, kalau sumah ingin didengar. Li anna dzalika la yaliku biginahu, karena yang demikian itu enggak layak dengan kekayaan Allah, ketidakbutuhan Allah akan makhluk, wa karamihi al-mutlaq, dan kemuliaan Allah yang mutlaq. Wa fi dzalika akbaru wa'idin, maka dalam hadis ini juga terdapat nasihat terbesar, lil ladina tusawwilu lahum anfusuhum, bagi orang-orang yang jiwa mereka tusawwilu, sawwalu sawwilu itu kan memikat, membujuk. Ya. Yang membujuk diri mereka untuk berbuat riya. Ya, hadis ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana ya bahaya riya. Ya, ini riya ini bahayanya luar biasa, apalagi di hadis berikutnya. Yang sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Ya, Nabi banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika. Ya, an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah, dari menyekutukan Engkau ya Allah. Aku berlindung pada Engkau ya Allah, dari perbuatan syirik yang menyekutukan Engkau ya Allah. dalam keadaan aku mengetahuinya dan aku beristighfar dalam hal-hal yang tidak aku ketahui. Nabi berlindung dari kufur asghar ini, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufur. Ya, pagi petang. Ya, tiga kali. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufur wal fusuq. Ya, berlindung dari kekufuran, kufur asghar. Bau minyak ini. Oh. Kayak nenek-nenek. Bau minyak angin. Nenek-nenek. Pak Ahmad aja gak pakai itu ya. Bau minyak angin. Nah, kayu hitam. Ya. Faya'maluna al-amala alladzi yubtaqa bihi wajhullah. Mereka mengamalkan suatu amal yang seharusnya sepatutnya disitu diharapkan wajah Allah. Liyasfiru wujuhan nasi ilaih. Untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepada dia, kepada mereka, supaya dipuji, didengar. Hatta idza ja'u yaumal qiyamah. Hingga nanti apabila mereka telah datang pada hari kiamat, lam yajidu syai'an. Mereka enggak dapetin apa-apa dari pahala, wa wajadullaha indahu. Dan ternyata mereka malah mendapati Allah di sisi mereka dalam keadaan Allah murka. Wa waffahum fa waffahum hisabahum. Allah akan memberikan sepenuhnya hisab mereka, wallahu sariul hisab. Ya, dan Allah Maha cepat hisab. Terus gimana nih dosa-dosa kita yang dulu pernah riya? Riya itu hampir-hampir kita ini enggak bisa selamat dari riya, dari sumpah. Ya. Mau orang awam, mau ustaz, mau ulama gitu. Nabi doa kok. Sampai-sampai selevel sahabat itu Nabi khawatir karena ada riya. Dulu pernah riya, gimana dong? Sekarang kita udah belajar. Kita tobat, taruhlah kita tobat. Kita tobat aja, enggak ada jaminan kita bebas dari riya lagi, ya enggak? Iya. Berarti mesti tobat terus dari riya. Ya. Nah, kalau kita tobat dari riya, amal-amal soleh yang pernah kita lakukan dulu yang ada riaknya, balik enggak? Ibnu Qayyim sampai menyebutkan enggak balik. Karena adanya riya. Iya. Tapi pendapat yang juga banyak dianut oleh ulama, gurunya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, balik. Ya. Dulu ada sahabat yang masuk Islam. Dia bilang, "Wahai Rasulullah, dulu saya sedekah di masa jahiliyah, bebasin budak, silaturahmi, amal-amal kebaikan, dulu waktu masih musyrik." Kan kalau syirik tobat, kesyirikannya diampuni. Terus dulu amal-amal kebaikan dulu dinilai pahala enggak? Kan kalau sebelum masuk Islam enggak ternilai pahala, ya enggak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma aslamta min khair." Anda masuk Islam dengan kebaikan yang Anda lakukan di masa dahulu. Berarti amal-amal dia yang dulu dihitung. Orang kafir dulu mungkin pernah nyumbang, pernah bantu nenek-nenek nyebrang jalan, pernah donasi buat korban kecelakaan dan yang lainnya lah, dari kebaikan-kebaikan. Dia kafir. Masuk Islam, amalan kebaikan dia diterima. Dia pernah birrul walidain pada orang tuanya, diterima amal soleh. Kekafiran dia diampuni. Makanya kata Ibnu Taimiyah di Syarah Umdah, beliau mengatakan, ya kurang lebih tadi, yang kafir aja dulu amalannya diterima, balik lagi, apalagi yang sudah Islam. Ya, lian ta'ib min adzab kaman la dzanba lahu. Karena orang yang telah bertobat dari dosa seperti enggak ada dosanya. Ya, seperti enggak ada dosanya. Ya. Taibarakallahu fikum. Nah, itu bahaya sekali dari riya. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Al-fawaidu, beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Isbatu sifatil gina al-mutlaqilillah, ditetapkannya sifat al-gina, tidak butuh kepada makhluk secara mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan makhluklah yang butuh pada Allah. Ya yuhannas antumul fuqara'u ilallah. Asani yang kedua, la yaqbalullahu minal amal illa makana khalisan lahu subhanahu. Allah enggak menerima amal kecuali yang murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. As-saris yang ketiga, butlanu ma waqa'a fir riya' minal a'mal. Batilnya ya riya' yang ada pada amal. Wah, ini bahaya ini. Bayang-bayang berdoa ada kita supaya ini diterima. Diampuni dari riya', di berdoa agar dihindari dari riya'. Ya. Kita renungi. As-sa'arabi isbatu karamillahi al-mutlaq, ditetapkannya kemuliaan yang mutlak bagi Allah. Al-khamis isbatu sifatil qawli lillah, ditetapkannya sifat qaul. Karena Nabi SAW mengatakan qala Allahu tabaraka ta'ala, Allah tabaraka ta'ala berfirman. Berarti Allah punya sifat qaul, berfirman. Dan firman Allah enggak azali, bukan cuma azali, abadi. Dengan huruf dan suara, tanpa ya, keyakinan yang diadopsi oleh Asy'ariyah yang mengatakan firman Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Ya, dengan huruf. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu al-hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalih. La aqul alif lam mim harfun, walakin alif la harfun, lamun harfun wa mimun harfun. Alif itu satu huruf. Berarti alif lam mim kan bagian dari Al-Qur'an. Berarti huruf. Cuma Asy'ariyah kan mengatakan Al-Quran itu, Asy'ariyah dan Qullabiyah, mereka mengatakan Al-Quran itu kan cuma hikayat, ibarah dari kalamullah. Aslinya dia bukan kalamullah, cuma ibarah aja. Nah ini taib, barakallahu fikum. Munasabatul hadis lil bab wa tauhid, apa sih korelasi hadis ini dengan bab dan tauhid? Haitsu dallal hadisu ala butlanil amal alladhi waqa'a fihi syirkun, di mana hadis ini menunjukkan akan batilnya amal yang terdapat kesyirikan. Wa minasyirki ar-riya, dan di antara kesyirikan adalah riya. Ya. Namun ada juga beberapa amal-amal yang bukan riya. Ya, dan kita enggak boleh gampang menuduh orang lain riya. Karena dia menampakkan amal solehnya. Bisa jadi dia menampakkan amal soleh agar dicontoh. Bisa jadi dia menampakkan amal soleh ya, karena terpacu melihat orang lain atau ada suasana, ada momen. Ya. Baik. Dulu ada seorang sahalaf yang bernama Makhul. Biasa tahajud tiap malam, tiba-tiba dia enggak bisa tahajud selama setahun. Kenapa demikian? Karena dia pernah menuding orang lain riya dalam tangis dan doanya yang di depan umum. Maka Makhul mengatakan orang ini riya. Habis itu sampai tahun depan dia gak bisa tahajud. Padahal sebelumnya tahajud tiap malam. Dia baru ingat setahun yang lalu dia pernah menuduh orang lain riya. Ya. Jadi ada berapa amal yang tidak riya, walaupun mungkin orang sangka itu adalah riya. Bisa jadi dia ingin menampakkan amal supaya dicontoh. Ya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha. Ya. Wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayyankus min ujurihim syai. Ya, siapa yang menampakkan sunnah, ya, memulai man sanna fil Islam sunnatan hasanah, siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang baik, dia contohin, falahu ajruha, dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mencontoh setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Namanya mencontoh, yang menampakkan, memberitahukan. Mana mungkin orang lain bisa mencontoh kalau dia, orang lain gak tahu dia pernah mengamalkan. Kan begitu. Ada orang yang mungkin menampakkan amalnya, gak boleh kita tuding riya. Bisa jadi dia ingin mencontoh. Apalagi dia mungkin public figure, tokoh, seorang yang memiliki kedudukan dan nama. Ketika dia menampakkan, memperlihatkan amal soleh, jangan buru-buru disebut riya. Paham gak sih? Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Mulahadah. Catatan. Idza kana aslul amal li ghairillah fal amal yahbutu ijma'an. Apabila asalnya, asal beramalnya itu memang bukan untuk Allah, seperti riaknya orang munafik. Kalau riaknya mukmin, asalnya dia karena Allah. Cuman di tengah atau di akhir amal, di tengah amal atau di akhir amal terbetik riya. Tapi asalnya dia karena Allah. Dan kalaupun ada riya mungkin 50-50 atau 60-40 atau 70-30 dan sekian persentasenya. Asalnya dia untuk Allah. Beda sama munafik yang memang asalnya ibadah itu bukan karena Allah. Maka kalau kayak munafik fal amal yahbutu ijma'an. Batal amalnya secara ijma'. Asani idza kana asul amal lillah. Apabila asal amal itu karena Allah. Summa tara'a alaihi arya. Kemudian muncul riya. Ya. Di tengah beramal atau setelah beramal. Fa in dafa'ahu, kalau dia mencoba menghalau riya tadi sekuat tenaga dia. Fa innal amal la yabtul. Amalnya enggak batal. Wa in istamarra ma'ahu arya. Apabila riyanya tetap ada sama dia hatta nihayatil amal, sampai selesai amal. Kila ada yang mengatakan ya betulu alamal, batal amalnya. Wa kila la ya betulu al amal wa yujaza ala asli niyatihi. Bahkan ada ulama yang mengatakan enggak batal amalnya dan dia dibalas atas asal niatnya yang karena Allah. Wa huwa al arjahu. Ini yang paling kuat pendapat. Beda ya riya mukmin dengan riya munafik. Riya munafik itu memang enggak ada untuk Allah sama sekali. Ya al tarif barakallahu fikum. Kita masuk hadis kedua. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Ya. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masiihid dajjal. Ya. Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan apa yang aku paling khawatirkan, yang paling aku takuti menimpa kalian daripada masih ada dajjal? Qala qulna bala. Kami kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami katakan mau ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi. Itu syirik yang tersembunyi. Diberi contoh oleh Nabi SAW. Ayakumar rajul yusalli, seorang berdiri dia salat. Fa yuzayyinu salatahu, dia memperbagus salatnya. Lima yara min nadari rajulin, sebab ada seorang yang melihat dia, memperhatikannya. Rahu Ahmad. Dia memperbagus salatnya. Saya mau tanya sama antum, pernah dengar enggak kisah Abu Musa Al-Asy'ari yang baca Quran cakep, baca Quran suaranya cakep, masih ingat enggak? Pernah dengar enggak? Abu Musa Al-Asy'ari kata Nabi SAW, ya Abu Musa laqad utita mizmaran min ya mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, kamu ini diberikan anugerah Allah suara yang indah seperti suara indahnya keluarga Daud. Ketika Nabi SAW mendengar Abu Musa Al-Asy'ari membaca Quran, kata Abu Musa Al-Asy'ari apa? Ini terkenal nih. Lau alim tu lahabbartuhu tahbira, lahabbartuhu laka tahbira. Wahai Rasulullah, seandainya aku tahu ketika aku sedang baca Quran ada engkau wahai Nabi, lahabbartuhu laka tahbir. Jangan memperbagus lagi untukmu. Berarti Abu Musa Al-Asy'ari riya dong. Ini masalah ini ya. Kan hadis ini kata Nabi SAW. Saya mau ngajak dialog antum nih, biar antum berpikir nih. Tentu Abu Musa Al-Asy'ari enggak riya. Masa ya Abu Musa Al-Asy'ari riya? Kalau riya pasti Nabi katakan, Abu Musa kamu jangan riya. Enggak ada terusan hadisnya kayak gitu. Nah, ana mau ajak antum berpikir aja. Gimana nih takhrijnya nih? Nah, gimana nih solusinya? Ngerti enggak? Hah? Kan kata Nabi riya itu apa sih? Seorang salat, zuyyina salatuhu, dia memperbagus sholatnya. Ya, lima yaro min nadari rajulin, karena ada orang lain yang lihat dia. Abu Musa lagi baca Quran dipuji oleh Nabi. Ya Abu Musa, innaka utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Kamu ini orang suara cakep Abu Musa. Ya. Suara indah. Engkau diberi suara indah seperti suara indahnya keluarga Daud. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, "Lau alimtu ya, la habartuhu laka tahbir. Seandainya aku tahu kau ada wahai Rasul, saya akan lebih memperbagus lagi." Berarti Abu Musa al-Asy'ari memperbagus bacaan Qur'annya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedanya si munafik memperbagus salatnya karena ada dilihat orang, Abu Musa al-Asy'ari ingin memperbagus lagi bacanya karena ingin didengar Nabi, bedanya apa? Jelas ya? Kita bangun di atas kaidah Abu Musa al-Asy'ari dan seluruh sahabat yang lainnya ini bebas dari kesyirikan atau tidak terjatuh ke dalam kesyirikan ini. Jangan sampai ada curiga ke situ. Kita jelas cari takhrij, apa bedanya? Hah? Diizinkan mana Nabi? Hampir mendekati. Begini ya, kisah yang tadi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan. Orang yang riya itu yusol fayaqumur rajul yusolli salat fayuzayyinu salatahu. Dia memperbagus salatnya karena ingin dilihat orang lain. Perhatikan. Dia ingin dilihat orang lain karena memang niatnya ingin dilihat oleh orang lain. Dia ingin jadikan itu. Bedanya sama Nabi apa? Dia ingin, kan Nabi itu senang dengan bacaannya Abu Musa al-Asy'ari. Dan Abu Musa al-Asy'ari tahu Nabi senang dengan tilawahnya. Dan dia ingin memasukkan kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memasukkan kegembiraan kepada seorang muslim, amal soleh bukan? Amal soleh bukan melawak ya. Ini dalil juga nih, jadi dalil buat para pelawak. Kan memasukkan kegembiraan pada orang lain ibadah. Enak aja. Ente ibadah yang mana? Ente dusta. Karena pelawak itu kebanyakan berdusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailul lil ladzi yuhaddis tsumma yakdzib. Yudhika bihil qaum wailulah." Celaka orang yang bicara kemudian didusta supaya orang lain tertawa. Ente itu pelawak. Celaka dia. Ya, ada lagi penari jaipong juga bilang, kan memasukkan kegembiraan kepada orang lain. Enak aja maksiat kok. Ya. Nah, bedanya tadi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu ingin memasukkan, ingin memberikan kegembiraan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahabul amali lillah ta'ala sururun tudkhiluhu 'alal muslim. Salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan yang dimasukkan pada seorang muslim. Ya, memberikan rasa gembira, membuat orang lain gembira. Nah, Abu Musa al-Asy'ari demikian, bukan landasannya riya. Paham sini Pak Imam? Riya. Paham enggak? Ya, ngerti enggak? Zulkan. Ya. Syarhul ijmali, ya. Penjelasan global dari hadis ini. Ya. Yukhbiruna Rasulullah SAW bihadal hadis, Rasulullah SAW ya, mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini, annahu yushfiqu ala ummatih, bahwa beliau merasa kasihan kepada umat beliau. Ya, wa yakhafu alaih minal masih dajjal, dan Nabi SAW mengkhawatirkan umat dari fitnah masih dajjal. Lakinna khawfahu alaihim minas syirkil khafi, namun kekhawatiran beliau terhadap sahabat, yang sahabat ini bisa tertimpa syirik khafi, wa huwa riya, yaitu riya akbar min dalik, itu lebih besar kekhawatiran Nabi daripada fitnah masih dajjal. Kenapa? Li'annal masih dajjal yartabitu bimuddatin muayyanatin minaz zaman, karena yang namanya dajjal itu terikat dengan suatu zaman. Ya, di masa Nabi enggak ada dajjal. Nanti di akhir zaman, Nabi Isa belum turun. Nanti ya, dajjal itu akan turun. Nabi Isa turun, ada Mahdi baru. Ya. Berikutnya juga lagi apa? Nabi tahu para sahabatnya adalah orang yang beriman, dan dajjal tidak akan mengenai fitnah tersebut kepada orang beriman. Walaupun orang beriman diuji, tapi orang beriman selamat dari fitnah dajjal. Orang munafik dan iman yang iman KTP-an itu akan terkena fitnah dajjal, iya dan billah. Ya. Fa innahu mawjud wa amar ya, fa innahu mawjudun fi kulli zamanin wa makan. Riya itu ada di setiap zaman dan tempat. Riya bisa menghinggapi orang yang beriman. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wasyirkas sarair, hati-hati kalian dari syirik sarair, syirik rahasia. Ya, nah ini Nabi khawatir hal ini. Kemudian ya, mana lagi tadi? Walima fi riya minal khafa wa quwwati dafi'ihi ilaihi. Karena riya ini samar ya, dan kuatnya faktor pendorong kepada riya, ingin dipuji ya, dan yang lainnya. Ya. Wa su'ubatihi at-takhallusi minhu. Wa su'ubati takhallusi minhu, dan sulitnya melepaskan diri dari riya. Oh, berat. Karena semua kita ini pasti ada ya, apa namanya, keinginan untuk dipuji, ingin show, ingin tampil, ingin kelihatan. Tsumma innahu sulamun, dan riya itu adalah sulam, tangga lizuhur, untuk mencari popularitas, tampil. Wal jahi, ada dapat kedudukan. War riyasati, bahkan kepemimpinan. Riyasati wan nafsu, sedangkan jiwa-jiwa manusia majbulatun ala dzalik. Masya Allah, majbulah jiwa kita itu, memang tabiat, ditabiatkan demikian. Jiwa-jiwa kita itu memang ditabiatkan demikian, senang sama pujian. La ilaha illallah, berat kali ya. Ingat ya, kalau ada orang beramal ingin orang lain mencontoh, itu bukan riya. Ya. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan uktum hasanatak, atau pakai jamak muannats salim bahkan, uktum hasanatika, sembunyikan semua kebajikan-kebajikan Anda. Kama taktum sayyi'atika, sebagaimana Anda menyembunyikan keburukan-keburukan, aib-aib. Baik. Al-fawaidu, beberapa faedah. Ya. Al-uslubu al-istijwabi min asalibil Islam. Uslub, metode gaya bicara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istijwabi, dengan istijwab, permintaan untuk dijawab. Apa ini? Maukah aku beritahu kalian? Gitu kan. Ala ukhbirukum. Ini sering Nabi bersabda demikian ya, bertanya. Ala ukhbirukum bi akbar kabair, gitu. Itu min asali bil islami, di antara uslub metode-metode Islam. Ya, metode pengajaran Islam. Asani yang kedua, syafaqatun Nabi SAW wa hirsuhu alaihim. Kasih sayang Nabi SAW dan antusias beliau terhadap umat. Ya. Asalis yang ketiga, syiddatu khatari riya ala sahibi. Ya, besarnya bahaya riya kepada pelakunya. Li khafaihi, karena samarnya. Wa usri at-tahallusi minhu, sulitnya melepaskan diri dari riya. Wa quwwati da'i ilaih, dan kuatnya faktor pendorong untuk riya. Faktor pendorong kuat, bahkan jiwa-jiwa kita, kata Syekh, majmulatun ala dalik, memang jiwa kita itu ditabiatkan untuk riya, memang senang dengan pujian, senang tampil. La haula wala quwata illa billah. Mesti banyak-banyak doa nih kok. Antum doain ana juga ya, ntar ana doain juga antum selamat dari riya dan poligami. Mau gak antum didoain poligami? Nggak mau ya, kalau kayak Pak Ahmad ya udahlah ya Pak. Maksudnya kalau di dunia nggak bisa poligami, di akhirat insya Allah pasti poligami. Kalau di surga nggak ada yang istrinya satu, berarti ketika saya doain antum poligami ya di surga. Kalau di dunia ya mungkin Pak Yudi susah lah. Di surga ya barakallahu fikum. Nah, ini berat ini ya. Nabi aja sampai doa. La haula wala quwata illa billah. Arabi bayan wa khatarin masiyad dajjal wa tahdhiru minhu. Penjelasan bahayanya fitnah dajjal dan peringatan akan hal tersebut. Ya, munasabatul hadis lil babi wat tauhid. Wali tauhid, apa korelasi hadis ini dengan bab ini dan tauhid? Haitsu dalla al hadisu, di mana hadis ini menunjukkan ala anna akhwafa ma yakhafu alaina an-nabiy sallam asyirku al-khafiyyu, bahwa yang paling Nabi khawatirkan dari apa yang beliau khawatirkan kepada kita adalah syirik khafi, syirik sarair yang tersembunyi, yang rahasia. Wa huwa arya, yaitu ingin didengar, ingin dilihat. Ya, lidah, oleh karena itu yajibu ijtinabuhu, wajib untuk dijauhi. Wal hadaru minhu, dan ya diwaspadai darinya. Habis bab ini ya. Masuk ke bab 36, minasyirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Seseorang mengharapkan dunia dengan amal-amal soleh dia. Bab ini mungkin pekan depan aja, ya, sisa waktu yang ada kita isi dengan soal jawab aja. Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan, tafadhol.